terima suratmu nan lalu penuh sanjungan kata merayu syair dan pantun tersusun indah sayang bagaikan sang dapat waktu jangga kan ku simpan suratmu yang itu bak pusaka yang sangat bermutu walau kita tak pernah bersua sayang cukup sudah tandamu setia. Tapi sayang, sayang, sayang, seribu kali sayang. Kemanakah risalahku ku alamatkan? Moga ladi kau tak putus asa sayang, pasti kelak kita akan berjumpa.